melangkah kakiku menuju ku menujumu. Tak terfikir untuk tinggalkanmu, tak terbayangkan kau pergi menjauhi semua sisa hatiku di sini ku berdiri untukmu. Apa kau tak mendengar jeritan yang ku rasakan? Apa kau tak melihatku saat ku yang ku rasa.